Bukannya ku menyakitimu, aku manusia tak luput dari salah. Ku mengerti kini kau terluka. Aku hancurkan impian kita. Andainya kau pahami, tapi bagimu tiada arti. Haruskah ku tinggalkan segala, atau ku pergi entah kemana?